kupu-kupu mana, jangan kau ratapi. Suci dirimu telah kau nodai. Pandanglah ke langit, bintang bertaburan menerangi kepak sayapmu. Andai kau telah lelah, berhentilah dulu. Bukan satu jalan hidupmu. Kupu-kupu malam, jangan kau menangis. Muntah hidupmu yang kini menghisap. Kupu-kupu malam, terbanglah kembali. Di terik mentari, bukalah matamu. Kupu-kupu malam, jangan kau ratapi. Suci dirimu telah kau nodai. Pandanglah ke langit, bintang bertaburan menerangi kepak sayapmu. Jalan hidupmu. Kupu-kupu malam.